kita sholat Idul Adha dan Idul Fitri membaca surat Qaf dan Iqtarabat. Hal ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Naam. Fihi fawaid. Al-faidatul ula istihbabu qira'ati surati Qaf fi raka'atil ula wa suratil qamar fi raka'atil tsaniyah min salatil idain. Disunahkan membaca surat Qaf pada rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat yang kedua pada sholat Id. Al-Faidatu Tsaniyah. Waja'a fi riwayati Ahmad wa Ibn Majah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil idain bil a'la wal firqatil ula wal ghasyah fi firqatil tsaniyah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salat Id membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Nah, wal afdal yang lebih afdal ayyuf'ala hadha ahyanan wadaka ahyanan. Yang lebih afdal ialah mengamalkan yang ini sekali-kali atau kadang-kadang dan yang itu sekali-kali atau kadang-kadang. Artinya kadang-kadang baca surat Qaf dan Al-Qamar, kadang-kadang Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis as-sadis wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-406. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir semoga Allah meridhoinya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul aid khalafat tariq. Akhrajahu Al-Bukhari wa li Abi Dawud an Ibnu Umar nahwu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya berbeda jalannya antara pulang dan pergi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud juga meriwayatkan, namun dari sahabat Ibnu Umar. Seperti itu. Baik. Fi fawaid. Al-faidatul ula. Istihbabu mukhalafati tariq fi dhahab wal iyab fi salatil id. Istihbabu mukhalafati tariq fi dhahab wal iyab fi salatil id. Disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan kita kembali dalam sholat id. Asalnya ikhtalaf al-ulama fil hikmah min mukhalafati tariq. Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id. Faqila al-awwal liyusallima ala ahli tariqaini. Yusallima ala ahli at-tariqaini. Ada yang berpendapat hikmahnya ialah agar dia bisa menyampaikan salam kepada orang-orang yang ia jumpai di dua jalan. Nah, semakin banyak yang mendapat apa ini? Salam. Nah, assalamualaikum. Kalau jalannya sama, nanti ketemu orang yang sama, ya. Kalau jalannya beda berarti semakin banyak yang dijumpai dan diberi salam sehingga semakin menambah pahala. Asani li yanala barakata masyihi fi tariqain. Li yanala barakata mas'ihi fit tariqaini. Hikmah yang kedua, agar dia semakin mendapat banyak barokah kejalan di dua jalan yang berbeda. Nah, pulang pergi kan untuk ibadah, ya, sehingga semakin banyak langkahnya, semakin banyak jalan yang ia tempuh, semakin banyak barokah yang ia main dapatkan. 6. Astalis liyudhira sya'air al-islami fi kulli fijajit turuqi liyudhira sya'air al-islami fi kulli fijaji at-turuqi. Yang ketiga, hikmahnya ialah agar dia bisa menampakkan syiar-syiar Islam di segala tempat di jalan. Jadi kalau semakin banyak jalan yang dilalui, maka dia secara tidak langsung ikut menampakkan syiar Islam di tempat itu. Kalau dua jalan yang dia tempuh, berarti dua tempat merasakan syiar Islam. Tapi kalau cuma satu jalan, satu tempat. Sehingga semakin banyak jalan yang ditempuh, maka semakin luas penyebaran syiar apa ini? Islam. Parawi. Liyashhada lahu at-tariqani. Liyashhada lahu at-tariqani. Hikmah yang keempat ialah agar dua jalan tadi menjadi saksi atas kebaikan orang itu. Nah, semakin banyak saksinya, semakin kuat. Nah, kalau yang ditempuh dua jalan, maka dua jalan itu akan bersaksi atas kebaikan orang itu. Tapi kalau yang ditempuh cuma satu jalan, yang bersaksi cuma apa ini? Satu. Maka lebih afdol dua jalan. Ya. Al-Khamis, litafa'ul pakai hamzah, litafa'ul bitaghyiril hal ila al-maghfirati war-ridha. Yang kelima, sebagai bentuk optimisme atau harapan agar Allah merubah keadaan orang ini untuk diampuni dan diridhoi. Jadi menempuh dua jalan yang berbeda itu dengan harapan agar keadaan orang itu dirubah oleh Allah menjadi orang yang diampuni dan yang diridhoi. Asalnya dosa diampuni, asalnya dimurkai menjadi diridhoi, ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah al-ashah annahu lidzalika qulli, al-ashah annahu lidzalika qulli wa li ghairihi min al-hikam. Allati la yakhlu anha fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Allati la yakhlu anha fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah yang benar, hikmahnya ya semuanya tadi masuk, dan juga masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang pasti ada pada setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi pasti mengandung hikmah, baik yang kita ketahui ataupun tidak. Sehingga semua hikmah yang disebutkan oleh para ulama tadi masuk. Bahkan hikmah-hikmah yang lain juga yang masih belum disebutkan bisa ditambahkan. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala al-hadis as-sabi' wa arba'umiyah, hadis yang ke-407. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Ternyata mereka memiliki dua hari yang dipakai untuk bersenang-senang dan bermain-main. Faqala, maka beliau bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah mengganti untuk kalian dengan dua hari yang lebih baik dari dua hari ini. Yaumal adha wa yaumal fitri. Yakni hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i fi isnadin sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Al-hadis sahih. Sahahahu Al-Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Wa sahahahu Al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Dan disahihkan pula oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Naam. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Al-murad fi yawmani fi hadzal hadits an-nayruz wal mahrajan. Dua hari yang disebutkan dalam hadis ini adalah hari An-Nayruz dan hari Al-Mahrajan. An-Nayruz itu tahun baru Persia yang kemudian diikuti oleh apa ini, orang Jahiliyah dan juga orang Madinah untuk merayakannya. Termasuk Al-Mahrajan. Naam. Adalah hari raya zaman Jahiliyah. Asalnya la yahillu lil muslimin ay yahtafilu bi a'yadil kuffar. La yahillu lil muslimina ay yahtafilu bi a'yadil kuffar. Tidak diperbolehkan, tidak halal bagi kaum muslimin untuk ikut memperingati hari raya orang-orang kafir. Al-faidatu as-sadisah. Anna idail fitri wal adha huma ida al muslimina asar'iyain. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha adalah dua hari raya kaum muslimin yang syar'i. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Faidah yang keempat. Husnul da'wah ilallahi ta'ala wa husnul uslubi fiha. Husnul da'wah ilallahi ta'ala wa husnul uslubi fiha. Fannabiyu sallallahu alaihi wasallam lamma abtala yaumai idi ahli al-Madinah ja'a bi uslubin latif. Hadis ini menunjukkan betapa bagus cara berdakwah ilallah dan metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberantas dua hari raya penduduk Madinah, beliau menyampaikan dengan cara yang sangat lemah lembut. Nah, qad abdalakum wa bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Allah mengganti untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya ini, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, lebih baik. Ya. Itu lebih bagus caranya daripada tinggalkan itu. Batil, batil, batil, batil, batil, batil. Oh, ya, nah. Ya memang itu ucapannya benar, cuma caranya itu bikin mereka apa ini? Mungkin terus tak kaget, soalnya sudah biasa merayakan dua hari rayanya. Tapi kalau diucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, ya, oh kalian sudah ada hari raya yang lebih baik lagi daripada ini, ya. Nah, sebaiknya ditinggalkan. Yang bagus saja, yang baik saja, ya. Itu enak, gitu ya. Pak, nah, namanya husnul da'wah dan husnu apa ini al-uslub fiha. Jadi dalam berdakwah itu enggak semata-mata menyampaikan yang benar, tapi juga harus belajar bagaimana cara menyampaikannya supaya apa ini enak didengar. Kalau sudah disampaikan dengan cara yang sebagus mungkin, seenak mungkin, tapi masih tetap bandel, enggak mau, ya lain lagi. Itu berarti terkait dengan apa ini? Terkait dengan merekanya sendiri, ya. Nah, tapi kalau kita menyampaikan dengan cara yang keras, kasar, tidak bagus, enggak ada dengar, ya. Terus mereka menolak, ya. Naam, terkait dengan mereka, tapi juga terkait dengan Anda. Anda kurang bisa menyampaikan dengan baik. Taib. Kalau dia ngotot, belum tentu. Walaupun tak sampaikan dengan cara yang bagus, yang hikmah, belum tentu juga mereka mau menerima. Memang mereka sendiri aja yang bandel, keras kepala. Kita jawab, ya belum tentu juga. Bisa jadi mereka lebih menerima, ya kan? Iya. Kamu kan bilang belum tentu. Saya juga bisa bilang belum tentu juga. Siapa tahu mereka juga apa ini? Mau menerima, gitu. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kadang caranya yang harus diperbaiki. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis ats-tsamin wa arba'umiyah. Hadis yang ke-408. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala. Dari Ali semoga Allah meridhoinya. Qala ia berkata minas sunnah ayyah arja ilal id masiyan. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Termasuk sunnah keluar ke sholat id dengan berjalan kaki. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ikhtalaf al-ulama fi darjati al-hadis. Dhahaba akthar ahli al-ilmi ila tahsinihi bimajmu'i turki minhum al-Albani fi irwa'il ghalil. Para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Kebanyakan ulama berpendapat hadis ini hasan. Dengan kumpulan jalan-jalannya yang banyak. Termasuk di antara yang menghasankan Irsy Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Wa dhahaba ba'duhum ila tad'ifi. Sebagian mentaifkannya. Lianna fi isnadihi al-Harith al-A'war wa huwa dha'if. Sebagian ulama ada yang mendhaifkannya karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama al-Harith al-A'war, dia dha'if. Nah. Wal khulasah al-amal ala hadha al-hadith inda akthari al-ilm. Kesimpulannya, banyak ulama yang mengamalkan hadis ini. Wa makna dalika, maknanya ialah al-khuruj ila musallal id yaumal id masyian afdal. Min al-khuruj ilayhi raqiban. Maknanya ialah bahwa keluar ke tanah lapang pada hari Id untuk sholat Id sambil berjalan kaki itu lebih afdol daripada keluar ke sana dengan naik kendaraan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits at-tasi' wa arba'umi'ah, hadis yang ke-409. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, annahum asabahu matar fi yaumi id wa shalla bihim an-nabiyyu shallallahu alaihi wasallam shalatal id fil masjid. Rawahu Abu Dawud isnadin layyin. Bahwa sungguhnya para sahabat ditimpa hujan deras pada saat hari Id, maka Nabi pun sholat Id bersama mereka di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Al hadis dhaif. Lianna fi isnadihi rajulan majhulan huwa Isa ibnu Abdul A'la, karena dalam sanadnya ada seorang laki-laki yang majhul yang bernama Isa ibnu Abdul A'la. Qala Adz-Dzahabi la yakadu yu'rafu wa huwa munkarul hadis. Adz-Dzahabi mengatakan si Isa ini hampir tidak dikenal, bahkan dia adalah munkarul hadis. La yakadu yu'rafu wa huwa munkarul hadis. Wadha'afahu aidan Al-Albani fi dha'if Abi Dawud. Al-Albani juga mendha'ifkan hadis ini dalam dha'if Abi Dawud. Wal khulasah anna minas sunnah salatul Id fil musallah. Kesimpulannya bahwasanya termasuk sunnah sholat Id itu di tanah lapang. Wa in kana hunaka udrun min matarin au khaufin fa tusalla fil masajid. Adapun kalau ada udur seperti hujan atau takut, maka sholat Id bisa dilakukan di masjid-masjid. Wa huwa madhhabu jumhur ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Wa dhahaba Asy-Syafi'iyyah, pengikut madhab Syafi'i berpendapat ila anna fi'laha fil masjid afdal. Ini tasa'ah. Madhab Syafi'i berpendapat solat Id di masjid itu lebih afdal jika masjidnya luas. Di anil masjidah as-saf wa andafu min ghairi. Karena masjid itu lebih mulia dan lebih bersih daripada selain masjid. Wa rajih qaulul jumhur. Yang rajih ialah pendapat jumhur. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang salatul Id. Adapun pembahasan berikutnya tentang salatul kusuf, salat gerhana, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya sarru wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.